بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Ini adalah majelis yang ketiga dari majelis Ramadan. Kita masih pada pembahasan Ad-Durus Al-Mustafadah Minas Siyam. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, faedah yang bisa kita ambil dari syariat puasa. Yang ke-10 adalah bahwasanya As-Siyam fihi tahdzibun lil akhlaq wa taqwimun laha. Pada ibadah siam ini ada upaya untuk memperbagus akhlak. Ya, untuk memperbagus akhlak, untuk meluruskan akhlak. Karena puasa itu bukan semata-mata tidak makan, tidak minum, tidak mengumpul istri dari mulai fajar sampai maghrib. Tapi sesungguhnya yang namanya siam yang sebenarnya adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Sehingga dia menjaga lesannya, menjaga anggota tubuhnya dari segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam atau dari sia-sia. Dia tidak sab wa syatam, tidak mencaci maki, tidak mencela. Dia meninggalkan lahu wal jahl, meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia atau tindakan-tindakan bodoh. Ini semuanya akan melatih dia untuk memiliki akhlak yang mulia. Dia bisa memperbaiki akhlaknya, akhlak dalam berucap, akhlak di dalam bertindak, bertingkah laku, beretika. Itu semuanya adalah faedah dari para siam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, "Wasiyamu junnatun, wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inna imra'un sha'im." Wa puasa itu merupakan junnah, dia tameng. Ini tameng yang menghalangi seseorang dari api neraka. Dan apabila pada hari puasa salah seorang di antara kalian, maka yang pertama fala yarfuth, jangan mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata keji, rafat. Wala yashab, jangan berteriak-teriak. Yang kedua, fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada seseorang yang mencela dia atau mengajak dia mencela atau berperang, berkelahi, falyaqul, maka ucapkanlah inni imrun shaim, saya orang yang sedang berpuasa. Artinya puasa yang sedang kita kerjakan ini akan menghalangi kita dari tindakan-tindakan bodoh seperti itu. Tindakan yang tercela seperti itu. Rafath, sahab, sibab, caci maki, celaan, syatem, dan semisal. Maka faedah yang bisa kita ambil di sini adalah puasa itu bisa melatih akhlak seseorang, bisa meluruskan akhlak seseorang. Tentu ketika dia berpuasa dengan sebenarnya, dengan bimbingan-bimbingan sunnah. Puasa dari makan dan minum atau mengumpul istri. Dan juga puasa dari hal-hal yang melanggar syariat atau hal-hal yang melanggar etika. Yang ke-11. As-siyamu tadribun wa tamrinun lil mar'il muslim ala tahammulil mas'uliyah. Wahwa mazhar min mazahir al-amanah. Puasa ini juga merupakan pelatihan. Ya, melatih seorang muslim untuk bisa memikul tanggung jawab. puasa ini merupakan satu bentuk dari bentuk-bentuk amanah. Dia bisa dengan jujur, dengan ikhlas, dengan sebenarnya dari mulai fajar sampai maghrib tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli istrinya. Puasa itu amalan yang tersembunyi. Orang enggak ada yang tahu. Ketika dia bisa tidak makan, tidak minum karena imtithal li amrillah, melaksanakan perintah Allah, juga dikarenakan dorongan khauf minallah, rasa takut kepada Allah, pertanda dia bisa memikul amanah. Amanah berpuasa. Amanah untuk tidak makan, tidak minum dari mulai fajar sampai maghrib. Walaupun dia letih, walaupun dia haus, dahaga, walaupun dia lapar, walaupun dia lemah, lemas dikarenakan daripada puasa. Tapi dia jaga amanah ini. Dia jaga tanggung jawab ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia enggak makan, dia enggak minum. Itu melatih yang namanya sifat amanah. Melatih seseorang untuk bisa memikul sebuah tanggung jawab. Tentu ini semuanya ketika orang itu berpuasa sesuai dengan bimbingan sunnah. Nah, yang berikutnya, yang ke-12, ialah dengan amalan siam akan tercapai yang namanya at-ta'akhi bainal muslimin. Ya, akan tercapai saling berukhuwah, saling bersaudara di kalangan kaum muslimin. Ada itsar bainal muslimin ba'dihim ma'a ba'd. Sebagian muslimin lebih mengedepankan, lebih mendahulukan orang lain. Ada ziarah di antara mereka. Ada tawasul, interaksi, komunikasi yang baik di antara mereka ketika sedang siam. Nampak umat Islam lebih tenang, lebih bisa berpikir jernih, lebih bisa menata diri, lebih bisa menata anggota badannya dan segala macamnya, lebih bisa untuk kemudian bersabar ketika berinteraksi dengan sesama. Nampak selama Ramadan, ukhuwahnya itu lebih terjaga. Ini adalah faedah siam yang digambarkan Nabi kita Muhammad SAW, yang seharusnya ukhuwah itu bagaimana. Rasul mengatakan dalam sabdanya, مثل المؤمنين في توجههم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سل الجهد بالحمى والسهر. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa cinta di antara mereka, rasa kasih sayang di antara mereka, rasa saling menolong membantu di antara mereka seperti sebuah jasad. Ketika ada satu anggota tubuh daripadanya yang mengeluh sakit, maka dia mengharuskan semua badan tadi merasakan meradang dan enggak bisa tidur. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu majma'in. Akan munculnya seperti ini. Dan yang diharapkan, yang dihimbau dalam Islam, ukhuwah di kalangan kaum muslimin harus erat seperti ini. Seperti sebuah jasad. Dalam Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu wa arbah, Rasul menggambarkan seperti sebuah bangunan, kalbunya syudu ba'duhu ba'da, seperti bangunan yang saling menguatkan. Itu seharusnya ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Dan secara realnya, secara kenyataannya, selama Ramadan secara khusus, dan ketika umat Islam itu mengerjakan ibadah siam dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, nampak sekali yang namanya mazahir, fenomena ukhuwah Islamiyah semakin erat di antara mereka. Akhlak, interaksi, muamalah semakin bagus di antara mereka. Ini semua tidak lepas daripada faedah as-siyam. Yang ke-13. As-siyamu fihi tadyiqun ala syaitan. Lianna syaitana yajri min ibni Adam majruddam kama akhbar Rasulullah SAW bidhalik. Fabil siyam bubayyaku alaih. Siam puasa itu ada upaya untuk mempersempit langkah setan. Mempersempit gerakan setan. Karena setan itu seperti yang diberitakan Nabi kita Muhammad dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, yajri min ibni Adam majruddam. Dia mengalir, berjalan dari ibnu Adam pada jalurnya darah, aliran darah. Maka dengan puasa bisa ditekan, ya, bisa dipersempit langkah syaitan. Ini yang berikutnya. Juga terhim li syaitan, menghinakan setan. Semua amal ibadah ini dikerjakan oleh Bani Adam. Semua amal saleh yang dikerjakan oleh Bani Adam. Semua amal kebaikan yang dikerjakan oleh Bani Adam. Di antaranya dalam puasa. Itu terhim li syaitan. Merendahkan dia, menghinakan dia. Setan tidak akan rela, tidak akan rela Bani Adam mengerjakan amal kebaikan. Dia akan bangga, dia akan bahagia manakala Bani Adam terperosok dalam jurang dosa. Meninggalkan kewajiban agama. Namun ketika Bani Adam itu komitmen di atas bimbingan agamanya, mengerjakan bimbingan agamanya, mengerjakan amal kebajikan, amal saleh, dia tinggalkan semua dosa dan kemaksiatan, betul-betul membuat dia sedih, membuat dia rendah, membuat dia hina. Maka hinakan syaitan dengan amal saleh, di antaranya adalah dengan siam. Yang ke-14 dan yang terakhir adalah ma yatadzakkaruhu shaim min ni'matillahi ta'ala 'ala al-iftar. Apa yang akan diingat selalu oleh orang yang berpuasa? Kenikmatan Allah kepadanya ketika buka puasa. Ketika dia buka puasa. Ketika dia sudah berpuasa sepanjang hari dengan perjuangan, dengan pengorbanan, menahan dahaga, menahan lapar, menahan syahwat, sertai dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ketika datang waktu berbuka, dia akan bisa merasakan nikmatnya iftar. Dia akan bisa merasakan betapa besar nikmat Allah Azza wa Jal yang namanya iftar, waktu berbuka. Walaupun yang dia makan hanya kurma, itu perkara yang sangat diutamakan. Walaupun yang dia minum hanya air putih belaka, air putih semata, dia akan merasakan betapa nikmatnya, betapa lezatnya ketika itu. Yang disebutkan dalam hadis, lis-sha'imi farhatani. Orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi. Dia berbahagia ketika iftarnya, ketika dia berbuka puasa. Semua bersuka cita dengan iftarnya tadi. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Mengambil, meraih pahala siamnya di sisi Allah Azza wa Jal. Di situ dia akan bisa syukur nikmat. Betapa nikmat Allah kepada dia sangat banyak dan sangat berharga. Walaupun seteguk air, sesuap nasi, itu luar biasa. Falaula siyam lama arafan nasu qimatal fitri. Kalau bukan karena ibadah siyam, mungkin orang itu tidak pernah mengetahui bagaimana berharganya iftar. Dengan puasa yang dia jalankan, dengan perjuangan dan pengorbanan yang telah dia lakukan selama dia berpuasa, dia akan merasakan nikmat iftar, nikmat berbuka puasa, nikmat dari Allah Azza wa Jalla semata. Itu membuat dia semakin banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semua nikmat yang dia rasakan dari Allah Azza wa Jalla akan dia syukuri. Sekecil apapun. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan yang kamu rasakan datang dari Allah Azza wa Jalla. Kamu akan semakin syukur nikmat kepada Allah, semakin merasakan betapa besar anugerah Allah kepada kamu, sehingga wajib kamu bersyukur kepadanya semata dan jangan berkeluh kesah dengan sedikitnya sebuah nikmat. dengan syukur nikmat akan semakin bertambah nikmat kita ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sehingga walaupun dalam kondisi COVID-19, dalam kondisi banyak pihak yang prihatin dan segala macam, ingatlah masih banyak nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nikmat kesehatan, alhamdulillah. Nikmat iftar, nikmat sahur, nikmat bisa makan, bisa minum, dan masih banyak lagi yang lainnya. Luar biasa. Sehingga syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang ada, sabar atas segala musibah yang menimpa. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa dan selalu menambahkan nikmatnya kepada kita semua, barokahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah ini dari kita semua, sehingga semua bisa beribadah dan beraktivitas dengan normal, dengan biasa. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.